Ketika pertama kali jumpa dia, indah bola matanya membuat hati ini tak gemuk menatapnya. Getaran kalbu yang gelora ke dalam tubuh dan satu jiwa. Alunan nada siramkan rasa untuk mengabari semua dan hangatkan cinta. Hangat kita dirasa di hati, jadikan diri meraih cinta sejati. Setiap saat